Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina man yadihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga di kesempatan malam hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk bisa bersama-sama kembali menjalankan dari kewajiban-kewajiban seorang muslim, mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah. Demikian pula bisa melanjutkan mengkaji bimbingan-bimbingan Islam, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah yang itu merupakan pedoman bagi setiap individu kaum muslimin. Dan alhamdulillah di hari ini baru saja tadi kita bersama-sama berbuka puasa, yang berpuasa yaitu Yaumul Asyura, puasa hari Asyura pada tanggal 10 Muharram. Yang ini merupakan sebuah keistimewaan, keutamaan besar yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ahtasibu indallah ayukafiro sanatal madiyah. Aku mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala puasa Asyura tadi bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat. Maka mudah-mudahan puasa kita di hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, di pertemuan yang sebelumnya kita mengkaji terkait dengan pembahasan kitab Fadhlul Islam yang di sana menyebutkan tentang kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132 tentang kisah wasiat Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga Nabi Ya'qub alaihi salam kepada putra-putranya. Itu wasiat untuk senantiasa bertauhid, kemudian wasiat untuk senantiasa istiqomah meninggal dunia di atas tauhid. Dan juga kemarin kita sebutkan insyaallah akan merincikan terkait dengan sebab-sebab husnul khotimah dan sebab-sebab dari su'ul khotimah. Perlu diketahui para hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ukuran dari sebuah amalan tergantung dari akhirnya. Amalan-amalan seorang itu tergantung dari akhir yang dia amalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, innamal a'malu bil khawatim, Sesungguhnya yang namanya amalan-amalan itu tergantung dari akhirnya. Yang ini menuntut seorang muslim, menuntut seorang mukmin untuk dia senantiasa berusaha menjaga agar supaya akhir dari hidupnya adalah akhir yang baik, atau sering disilahkan dengan husnul khatimah. Bahkan ini merupakan doa dan juga sekaligus sebagai harapan terbesar dari orang-orang soleh, dari orang-orang yang bertakwa, dari mereka para nabi dan rasul, termasuk wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub alaihi salam terhadap putra-putranya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini perintah ataupun wasiat, yang mana wasiat supaya seorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya, dalam keadaan akhir yang baik. Di antaranya tadi disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-132, Awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunayya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam telah berwasiat dengannya kepada putra-putranya. Demikian pula Yakub, Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada putra-putranya. Ya bunayya innallaha astafa lakumud dina. Sesungguhnya Allah telah milikan bagi kalian agama ini. Itu agama tauhid. Ya. Agama para nabi itu adalah agama tauhid. Agama Islam yang maknanya yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat yang lainnya, surat Ali Imran ayat ke-193. Bagaimana harapan-harapan orang soleh, harapan mereka orang-orang yang bertakwa agar Allah mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan juga hapuskanlah kejelekan-kejelekan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ini doa. Ya, doa yang dipanjatkan oleh mereka orang-orang soleh, mereka ulul albab, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar diwafatkan bersama mereka orang-orang yang baik. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-126. Allah sebutkan di sana, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Ini juga doa. Doa supaya seorang itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Dalam keadaan seorang di atas tauhid. Dalam keadaan seorang itu di atas sunnah. Suatu ketika disebutkan oleh para ulama, ada seorang ulama yang menemani seorang imam besar, itu Al-Imam ataupun Imam Ahmad rahimahullah, seorang imam yang dikenal dengan berpegang teguh dengan sunnah, seorang yang sabar dalam memegang prinsip agamanya. Beliau merupakan contoh teladan yang baik dalam berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka dikisahkan oleh temannya tadi, selama di perjalanan ketika beliau ini di kapal, maka doa yang dipanjatkan adalah doa minta diwafatkan dalam keadaan muslim, di atas tauhid, di atas sunnah. Ya. Ini juga harus menjadi prinsip kita. Dikarenakan tadi yang namanya innamal a'malu bil khawatim. Dikarenakan yang namanya amalan tergantung dari akhirnya. Demikian pula tidak ada yang mengetahui keadaan akhir seseorang. Dikarenakan hati-hati manusia itu senantiasa dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah Ibni Amr Ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya hati-hati anak Adam itu ada dalam genggaman dari dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Bahwasannya hati-hati bani Adam, hati manusia itu senantiasa ya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan heran seorang itu bisa berubah keadaannya. Dulunya dia orang soleh, ternyata jadi apa? Orang yang jelek. Sebaliknya dulunya orang yang jelek, ternyata menjadi orang yang soleh. Sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, ada seorang yang dia itu, antara dia dengan surga hanya satu jengkal saja. Walaisa bainahu wa bainal jannah atau wa bainaha ila dhira. Sejengkal ataupun satu hasta. Antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta saja. Ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata kitab catatan amalannya itu mendahulinya. Ya. Fayakmalu bi amalin ahlin nar fayadkhulaha. Kemudian dia berubah menjadi seorang yang beramal dengan amalannya ahlun nar. Maka dia pun masuk dalam neraka. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Ada seorang yang dia itu antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Fayakmalu bi amali ahlil jannah. Ternyata dia ya beramal dengan amalannya ahlul jannah. Fayadkhulaha. Maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya saya sampaikan, tidak sepantasnya seorang itu merasa bangga diri ketika dia sudah banyak beramal, tidak merasa sombong ketika dia banyak beramal, karena tidak ada yang tahu akhir dari kehidupan seseorang. Ya. Demikian pula ketika melihat orang lain dalam keadaan dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ahli maksiat, ya. Orang yang tidak mengerjakan sholat semisal. Jangan seorang itu meremehkan orang tersebut, ya. Bisa jadi orang yang seperti ini, ya, keadaannya justru dia nanti bertobat kepada Allah dan masuk ke dalam surga. Ini juga menanamkan dalam hati kita seorang muslim, seorang muslimah menjadi seorang yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomahan. Ya, jangan pernah merasa ujub. Jangan pernah merasa bangga diri, ya. Maka seorang muslim itu bukan orang yang sombong, ya. Alladzina yamshuna fil ardi haunan. Seorang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan, dalam keadaan rendah hati. Ya, karena dia mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menentukan dari langkah-langkahnya. Karena dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggenggam hati-hatinya dan Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kemudian disebutkan summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang bolak-balikan hati, hadapkanlah hati-hati kami untuk senantiasa taat kepadamu. Ini juga harus banyak dibaca oleh seorang mukmin dalam doa-doanya yang mustajab. Doa-doa di waktu-waktu mustajab, dia banyak berdoa. doa minta yang namanya keistiqomahan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, atau dengan doa yang tadi, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatika. Ini sekian banyak ya dari ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang mereka orang-orang soleh, mereka orang-orang yang muttaqin, itu tujuan utama mereka adalah keistiqomahan. Tujuan mereka adalah mencapai yang namanya husnul khotimah. Maka di sana sekian banyak sebab-sebab yang itu merupakan sebab yang Allah berikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bisa menempuh, ya, menempuh jalan untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Ya. Walaupun perlu kita yakini bahwasannya masing-masing hamba itu sudah Allah tentukan tempat tinggalnya dalam akhirat. Itu harus menjadi keyakinan. Ya. Disebutkan dalam hadis, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu." Sungguh tidaklah salah seorang dari kalian kecuali pasti sudah Allah tuliskan tempat tinggalnya nanti di akhirat. Apakah dia termasuk ahlu sa'adah atau termasuk ahlu syaqawah? Ini harus menjadi prinsip seorang mukmin. Bahwasannya masing-masing kita sudah Allah tentukan dari takdirnya masing-masing. Ada yang menjadi ahlu sa'adah, ada yang menjadi ahlu syaqawah. Orang-orang yang berbahagia dengan dimasukkan ke dalam surga, dengan orang-orang yang dia itu celaka dengan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, fa'amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru lahu bi'amali ahli sa'adah. Maka barang siapa yang dia dicatat termasuk orang-orang yang bahagia, termasuk ahli surga, maka dia dimudahkan mengerjakan ahli surga. Ini sebagai apa? Sebagai tanda. Kalau orang kok dia itu termasuk ahli surga, pasti dia dimudahkan mengerjakan amalan ahli surga. Ya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma man kana min ahli syaqawah fayuyassaru lahu bi amali ahli syaqawah. Sebaliknya seorang yang dia itu dicatat termasuk orang yang celaka, dia dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Ya. Itu sudah menjadi prinsip. Menjadi prinsip. Sampai di dalam riwayat yang ini disebutkan oleh para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala natakilu ila kitabina wana doa amala. Kata para sahabat itu, ya Rasulullah, kalau begitu kita cukup bersandar dengan takdir kita masing-masing, gak usah beramal kalau memang seorang itu sudah Allah tuliskan dari takdirnya masing-masing. Manusiawi, semisal kita juga mungkin seperti itu. Ya, kalau orang sudah Allah tetapkan menjadi ahli surga, ahli neraka, buat apa ngamal? Atau ujung-ujungnya sudah Allah tetapkan. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, Allah sudah menuliskan takdir hamba itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kalau kebanyakan pandangan manusia. Mungkin termasuk kita, ya, yang belum mengetahui bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin menganggap ya sudah kalau seperti itu ya nggak usah beramal, ya cukup bersandar dengan amal kitab kita, ya takdir kita masing-masing. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah, dikarenakan masing-masing orang itu Allah akan mudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Ini jawabannya, Pak. Ya. Beramallah dikarenakan masing-masing orang itu Allah mudahkan sesuai dengan takdir catatannya masing-masing. Kalau dia termasuk ahli surga, dimudahkan mengerjakan amalan ahli surga. Kalau dia ahli nar, dimudahkan mengerjakan amalan ahli nar. Ya. Berat mengerjakan dari amalan-amalan kebaikan. Ya. Ini sebagai prinsip yang pertama. Dalam pembahasan seperti ini, jangan seorang itu meninggalkan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan disebutkan pula dalam hadis yang lainnya, sebelum nanti kita rincikan beberapa sebab-sebab bisa mendapatkan husnul khotimah, tapi harus menjadi prinsip bahwasanya semua orang itu sudah Allah takdirkan ya tempatnya masing-masing. Allah sudah tulis ya dari kedudukan dia nanti di akhirat, termasuk ahli sa'adah atau ahli syaqawah. Kemudian yang kedua yang menjadi prinsip bahwasannya seorang itu masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata amalannya. Saya ulangi para jamaah, seorang itu masuk ke dalam surga bukan sebab amalannya semata. Ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun yang dia masuk ke dalam surga karena sebab amalannya. Ya. Ini mungkin kalau panjenengan baca sendiri bingung Pak ya. Ya. Makanya harus belajar ilmu agama penting. Jangan seperti kebanyakan orang yang dia itu hanya kutu buku. Jadi orang yang suka membaca buku, ya, memahami sendiri, nanti bisa apa? Menyimpang. Karena gak ada bimbingan seorang guru. Demikian pula orang-orang yang hanya bersandar dengan belajar lewat internet. Oh, sekarang semuanya itu ada di internet Pak ya. Kita mau belajar apa saja ada. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama semuanya ada. Ya, maka harus hati-hati. Yang namanya sarana media, ya, yang namanya media digital tadi luar biasa. Bukan hitungannya jam, tapi hitungnya detik. Baru posting seret, sudah langsung sampai ke penjuru dunia. Bukan hitungannya hari lagi, ya, tapi langsung ketika itu di share langsung, ya, semua orang dapat, semua orang bisa mengakses. Maka harus hati-hati. Betapa banyak mereka orang-orang yang ataupun pemuda yang dikenal orang yang bagus di masyarakatnya, orang yang dikenal baik, ternyata dia ya belajar lewat internet tadi, membaca buku lewat internet semisal, membaca keterangan-keterangan hadis, keterangan Al-Quran dari internet, ternyata apa? Salah memahami. Ya, betapa banyak yang seperti itu. Akhirnya jadi teroris, akhirnya jadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, karena salah dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Ini penting sekali. Ya. Bahkan dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mangkana syekhuhu kitabuhu kana khotauhu aksar min suwabihi. Barang siapa yang gurunya adalah buku. Ya. Orang kok punya guru buku. Buku itu bisa ngomong gak Pak? Bisa ngomong gak? Gak bisa. Kok jadi gurunya? Ya, maka dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, kana khotauhu aksar min suwabihi. Maka salahnya lebih banyak dibandingkan benarnya. Pasti seperti itu. Ya, maka penting seorang untuk belajar ilmu agama dari seorang guru. Ya. Disebutkan di sini, tidaklah ada seorang pun dari kalian yang dia masuk surga dengan sebab amalannya. Ya. Mungkin kalau kita bingung ya sampai di sini. Sementara dalam Al-Quran sekian banyak Allah sebutkan tentang apa? Amalan itu masukkan seorang dalam surga. Ya. Contoh disebutkan, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ya, masuklah ke dalam surga dengan sebab amalan kalian. Ya. Biar bingung dulu Pak ya, nanti saya terangkan. Atau dalam ayat yang lainnya, watilkal jannata lati watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepada kalian ya dengan sebab amalan-amalan kalian ya. Maka disebutkan dalam hadis di atas, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dengan sebab amalannya ya semata. Maka disebutkan oleh para sahabat bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, Demikian pula anda ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga dengan sebab amalanmu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, wala ana, demikian pula saya, saya juga tidak dengan amalan saya. Tapi disebutkan illa ayataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Ini jawabannya. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala ya yang telah mengaruniakan dengan keutamaannya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang itu masuk ke dalam surga dengan sebab keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat tadi yang kita bawakan, ya? Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya yang namanya amalan seseorang, ya, atau seorang itu bisa beramal dengan sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang itu bisa beramal dengan sebab apa? Dengan sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu ungkapannya para pendahulu kita yang baik, ma solaina ataupun laulallah mahtadaina wala solaina wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah. Niscaya kita tidak mendapatkan hidayah dan juga kita tidak bisa mengerjakan salat, tidak bisa mengerjakan puasa, ya, tidak bisa mengerjakan sedekah. Ya. Kemudian yang lainnya dari faedah hadis ini, bahwasan yang dimaksud dengan amalan-amalan tadi itu menentukan seorang derajatnya dalam surga. Ketika Allah menyebutkan udkhul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amalan-amalan kalian, maksudnya derajat kalian dalam surga sesuai dengan amalannya masing-masing. Tapi masuknya seorang ke dalam surga semata apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa bentuknya? Bentuknya seorang hamba tadi diberikan hidayah, diberikan taufik untuk bisa beramal dengan amalannya ahlul jannah. Ini terjawab. Ya. Ini menjadi prinsip dasar terkait dengan pembahasan ini. Maka ketika disebutkan pembahasan kita terkait dengan sebab-sebab seorang bisa mendapatkan husnul khotimah, itu semuanya kembali kepada taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata apa? Usaha dia tadi. Tapi itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para ulama di antara asbab at-taufik ila husnul khotimah, sebab-sebab dari husnul khotimah, yang pertama adalah an-niyatus salihatu wal ikhlasu lillah. Niat yang baik dan ikhlas semata mengharap pahala Allah. Ini sebab yang pertama. Seorang itu akan mendapatkan husnul khotimah ketika dia itu ikhlas dalam apa? Ibadahnya. Ketika dia meniatkan ibadahnya tadi ya salihah, semata mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan seorang itu ya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ayat ke-110, Allah sebutkan di sana, wa may yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan husnul khotimah, maka apa? Faly'amal 'amalan shaliha. Hendaknya dia beramal dengan amalan soleh. Ya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalau orang itu pengin husnul khotimah, landasi ibadahnya semata apa? Ikhlas mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidaklah dia mengerjakan ibadahnya kecuali hanya mengharap pahala Allah. Bahkan hidupnya seluruhnya ini dia niatkan semata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Wa bidzalika umirtu wa anna awalul muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihan, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pengin husnul khotimah, dia harus melandasi ibadahnya semata apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Ya, jangan mengharap sesuatu yang lainnya. Jadi kalau orang ibadah itu jangan mengharapkan dunia. Ya, kok saya setiap hari sholat enggak kaya-kaya ya? Ya, sholat. Sholat itu enggak mengharapkan kaya. Harapannya apa? Ya, ridhonya Allah, pahalanya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang pengin kaya, usaha dunia. Ya. Usaha jualan ini, jualan itu, usaha ini, usaha itu. Jangan mengharapkan orang itu apa? Kaya dengan dia sholat. Walaupun Allah sudah menjamin, ya. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar. Allah berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bukan maksudnya orang itu ibadah mengharapkan apa? Dari perkara dunia. Ya. Tapi dia ikhlas. Dia meyakini apa yang nanti disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula seorang yang berprinsip dalam mengamalkan agama. Janganlah dia itu berprinsip, ya, dengan dia itu apa? Mengharap pujian dari manusia. Mengharap semua orang bisa nerima dia, jangan. Kalau orang beragama prinsipnya seperti ini, prinsip yang salah. Bagaimana kalau saya di masyarakat biar diterima semua masyarakat? Enggak bisa. Semua orang enggak mungkin ridho semuanya dengan apa? Kita. Ini prinsip-prinsip yang salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, seorang nabi dan rasul itu punya apa? Musuh yang banyak, begitu ya. Bahkan di negerinya sendiri, beliau berdakwah 13 tahun lamanya. Apakah beliau semuanya ikut? Gitu. Padahal beliau seorang yang paling Allah cintai. Ya. Bahkan banyak yang musuhi. Bahkan pamannya sendiri. Ya. Bahkan beliau berhijrah saja masih dikejar oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk dibunuh. Luar biasa. Kalau kita sampai dibunuh, Pak. Ya. Laqadarullah. Ya, tidak seperti itu. Artinya nabi saja seorang yang paling baik, yang paling Allah cintai, ya, keadaannya seperti itu. Ketika beliau membawa dakwah Islam, tidak semua orang itu ikut. Demikian pula kita yang kita berislam, mengikuti bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada orang yang suka, ada orang yang benci. Itu pasti. Jangankan yang seperti itu, Pak ya. Saya mau tanya ke jenengan. Orang yang tidur itu semuanya senang apa enggak? Kok pertanyaannya aneh gitu ya? Orang tidur, semisal jenengan punya putra Pak ya? Punya Pak ya? Tidur di, tidur di rumah, jenengan diam saja apa kadang ngomong Pak? Iya. Anak kok tidur terus gitu ya? Padahal dia enggak ngapa-ngapain, tidur saja. Ya enggak merugikan orang lain, ya. Wong dia tidur sendiri, enggak merugikan orang lain. Ngomong juga enggak. Berisik juga tidak, wong tidur. Tapi banyak orang yang apa? Komentar juga. Apalagi orang yang berbuat gitu ya. Pasti banyak orang yang berkomentar. Orang tidur saja banyak yang apa? Ngomong, ya. Orang kok tidur terus, ya. Misal kalau bahasa kita ya bocah turu bae gitu ya. Mau sana salat, ya. Ataupun gak maksudnya sholat pun kadang dibilang, diomongin Pak. Demikian pula orang yang berpegang dengan prinsip agamanya. Ya, maka prinsipnya carilah ridhonya Allah. Pasti manusia jadi ridho. Jangan cari ridhonya manusia, pasti Allah murka dan nanti ujungnya manusia juga benci kepada dia. Disebutkan dalam hadis, kalau tidak salah hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu anhun nas. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, dia ibadah, dia beramal, dia cari ridhonya Allah, walaupun manusia benci, tidak suka dengan dia, ya, maka disebutkan Allah ridho kepada dia, dan manusia yang tadinya benci jadi ridho kepada dia. Itu pasti. Tapi sebaliknya, manil tamasa ridhon nas bisakhatillah sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Barang siapa yang dia itu prinsip agamanya, ibadahnya itu mencari ridhonya manusia, ya pokoknya supaya manusia senang dengan dia, maka bagaimana? Ya, sakhitallahu anhu, Allah benci kepada dia. Ya, dia menerjang prinsip-prinsip agama, menerjang yang namanya larangan-larangan Allah, yang penting diterima manusia. Ya, maka orang yang seperti ini Allah murka kepada dia. Ya, demikian pula manusia yang tadinya ridho kepada dia menjadi benci kepada dia. Ya. Jadi sekali lagi, seorang itu dalam beribadah, dalam dia berprinsip agama, ya, cari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti manusia itu akan ridho kepada dia. Ya, kalau dia benar-benar baik dalam beribadah kepada Allah, ikhlas, ya, maka orang seperti ini akan mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari makhluknya. Itu pasti. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, kunci kalau orang itu pengen dapat dua-duanya, dia itu mendapatkan cintanya Allah dan juga cintanya manusia, ya, maka dikatakan izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indannas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu dengan perkara dunia, Allah pasti cinta kepadamu. Kemudian zuhudlah kamu dengan apa yang ada pada tangan manusia, manusia akan cinta kepadamu. Enggak jadi orang yang senang iri kepada orang lain. Ini juga kunci yang lainnya. Demikian pula para jamaah yang kami muliakan, seorang yang ikhlas ini adalah orang yang akan selamat dari tipu dayanya syaitan. Betapa banyak orang yang kelihatannya itu di atas ilmu agama, orangnya pinter, mungkin bergelar sekian deret gelarnya, tapi kenapa dia menyimpang? Jawabannya apa? Ikhlas apa tidak? Seperti itu jawabannya. Maka disebutkan dalam Al-Quran, sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia diberikan tangguh supaya tidak meninggal sampai hari kiamat, diantara ya janjinya iblis, ya, dia mengatakan la uhwiyannahum ajmain, sungguh saya akan menyesatkan seluruh Bani Adam. Jadi setiap saat, setiap hari itu yang namanya iblis dengan bala tentaranya terus menggoda Bani Adam untuk menjadi pengikutnya. Ya, disebutkan dalam Al-Quran pula, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis dan bala tentaranya itu senantiasa, ya, menyeru, mengajak orang-orang yang mau kepadanya untuk menjadi penghuni neraka. Ketika iblis mengatakan la uhwiyanahum ajmain, sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, Allah menyebutkan kecuali hamba-hambamu ya Allah, orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas dia akan selamat dari apa? Dari gangguan, ya, tipu daya iblis dan bala tentaranya, gangguan setan. Orang yang ikhlas, ya, maka dia akan mendapatkan kistiqomahan sampai dia mendapatkan husnul khotimah. Ya, ini sebab yang pertama. Yaitu yang namanya an-niyatus sholihah wal ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang ini merupakan konsekuensi dari tauhid, ya, syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian sebab yang kedua, wa min asbabi al khatimati al hasanah, termasuk sebab dari sebab husnul khatimah, Al-muhafadzatu 'ala shalawati jama'atan. Ya. Yaitu menjaga salat-salat lima waktu secara berjamaah. Ini sebab istiqomah. Terkhusus bagi siapa? Bagi kaum laki-laki, wajib hukumnya untuk salat jamaah di masjid. Orang yang pengin husnul khotimah itu menjaga yang namanya apa? Salat-salat lima waktu secara berjamaah. Ya. Secara berjamaah. Disebutkan di antara dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dia masuk ke dalam surga. Maksudnya disebutkan salat fajar dan salat asr. Ini salat yang berat dilakukan, ya. Salat fajar, salat subuh dan salat apa? Asar. Demikian pula dalam hadis yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man shalla lillah 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Hadis disebutkan dalam riwayat Tirmidzi, dikatakan hadis yang hasan. Yang artinya, barang siapa yang sholat karena Allah, sholatnya ikhlas, selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari dia sholat, ya, fi jama'atin, jama'ah terus, ya, tidak pernah ketinggalan. Yudriku takbiratul ula, dan juga dia mendapati takbir, ya, yang pertama, takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan. Ya. Syaratnya berapa tadi, Pak? Yang pertama itu apa syaratnya? Salatnya ikhlas, ya. Karena lillah. Yang kedua apa? Jamaah, ya. Yang ketiga apa? Dapat takbiratul ihram. Maka orang yang seperti ini akan dicatat, ya, dia itu terbebas dari dua perkara. Terbebas dari api neraka, ya, artinya diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang kedua, terbebas dari sifat kemunafikan. Ya. Ini contoh, ya, seorang yang menjaga apa? Salat jamaah. Bahkan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya, kalau jenengan sering ketinggalan enggak? Ah, nantilah, belum qomat itu, ya. Sering, Pak, ya. Dikisahkan ketika itu Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengeluh kepada Nabi. Beliau kehilangan 400 onta. Banyak banget, Pak, ya. Kemudian mengeluh kepada Nabi, mungkin dengan sebab sholatmu yang tidak baik. Yang mana, ya Rasul, saya sholat terus berjamaah. Apakah kau tinggalan takbiratul ihram? Kata dia, iya. Aku sering ketinggalan apa? Takbiratul ihram. Kata Nabi, itu sebabnya. Karena seorang yang ketinggalan takbiratul ihram itu seperti orang yang apa? Kehilangan 1000 onta. Ya. Orang yang ketinggalan takbiratul ihram seperti apa? Kehilangan 1000 onta. Ya. Ternyata Abu Umar baru ingat, oh berarti mungkin kan dengan sebab seperti itu. Ya. Akhirnya saya pun apa? Kehilangan onta saya. Ya. Yang artinya, ya, bahwasanya seorang yang menjaga takbiratul ihram, ya, ini orang yang bisa istiqomah menjaga sholat secara berjamaah, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Ya. Di sini ujiannya 40 hari, Pak, ya. Selama 40 hari itu insya Allah lebih semangat, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis ini keutamaannya terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat kemunafikan. Ya. Man shala 40 yawman lillah fi jama'atin yudriku takbiratul ula. Ya. Ini diantara sebab-sebab seorang itu bisa mendapatkan husnul khotimah, yaitu menjaga sholat-sholat secara berjamaah. Ya. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang sifatnya orang-orang mukmin yang beruntung. Dalam surat Al-Mu'minun disebutkan diantaranya apa? Walladzinahum ala salawatihim yuhafidhun. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa menjaga sholat-sholatnya. Bahkan Allah menyebutkan di antara balasannya, ya, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi, ya, mewarisi apa? Firdaus, surga Firdaus. Di sana masih banyak lagi terkait dengan sebab-sebab seorang mendapatkan husnul khotimah yang insya Allah ta'ala kita akan kaji di pertemuan-pertemuan akan datang biinillahi ta'ala. Perlebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.